وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Sebelum kita melanjutkan, ada pertanyaan. Duluan mana antara hisab dengan sirat? Dari dalil-dalil dari as-sunnah, ya, sebagaimana dihimpun atau dikumpulkan para ulama, ada kitab yang khusus membahas tentang qiyamah. Ya, di antaranya karya Al-Qurtubi At-Tadhkirah ila Ahwalil Mauta, juga Al-Imam Ibnu Katsir, ya, pada kitab beliau An-Nihayah. Ya, kitab An-Nihayah ini bukan Al-Bidayah wa Nihayah, ini khusus kitab tersendiri, ya, Mujallad Wahid, ya, satu jilid, khusus membahas tentang kejadian-kejadian menjelang hari kiamat dan apa yang terjadi setelahnya berdasarkan apa yang diberitakan Allah dan Rasulnya. Juga kitab yang lainnya yang masuk bagian dari kutub aqaid, kitab-kitab akidah, ya, tidak secara khusus, bahwa hisab ini terjadi sebelum sirat, ya. Jadi hisab atas amalan manusia ini terjadinya setelah diberikannya kepada masing-masing hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala catatan amal mereka, ya. Kemudian setelahnya terjadi hisab, kemudian mizan, ya, dan yang terakhir dari apa yang terjadi adalah as-sirat, di mana as-sirat, ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yakni jembatan yang Allah bentangkan di atas punggung jahannam, di mana yang akan melewati as-sirat, ya, adalah kaum muslimin. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah, ya, demikian juga hadis Abi Sa'id di dalam as-sahih. Adapun selain mereka, ya, dari kalangan musyrikin, maka telah Allah Subhanahu wa taala dahulukan mereka digiring ke dalam jahannam, ya, bersama dengan sesembahan-sesembahan mereka, ya, yang menyembah sapi, ya, yang menyembah patung, maka digiring sesuai dengan sesembahan mereka dimasukkan ke dalam jahannam, ya, tidak melewati sirat, ya. Sampai, ya, yang tertinggal, yang tersisa kaum muslimin dan sebelumnya juga masuk dalam yang didahulukan masuk ke dalam jahannam para penyembah salib, ya, yang mereka menisbatkan diri sebagai Nasrani. Ini juga didahulukan. Kemudian setelahnya, ya, kaum muslimin dan sisa-sisa ahlul kitab, ya, dari kalangan Yahud wan Nasara. Dan masuk dalam cakupan ini orang-orang munafikun, karena mereka secara zahir menampakkan keislaman. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, menanyai dari kalangan Yahudi, ya, dan orang-orang dari kalangan Nasrani, apa yang mereka tunggu. Ya. Kemudian mereka menyampaikan bahwa mereka merasakan kehausan dan meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberi mereka minum. Maka Allah Subhanahu wa taala tampakkan jahannam yang ada di hadapan mereka, ya, bagaikan air yang segar. Ya, yang serta-merta mereka kemudian mendatanginya, masuk ke dalam jahannam, ya, api yang menyala-nyala yang Allah tampakkan di hadapan mereka seperti air yang segar. Ya. Tinggal tersisa, ya, kaum mukminin dan yakni orang-orang munafikun, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala di saat itu menampakkan kepada orang-orang yang beriman, ya, yang kemudian mereka serta-merta sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sedangkan orang-orang munafik, ya, punggung mereka tidak bisa untuk ditekuk untuk sujud. Allah Subhanahu wa taala tampakkan hakikat mereka, ya, pada kondisi yang sangat genting semisal itu. Maka setelah itu terjadi as-sirat, yakni mereka, ya, melewati jembatan yang Allah bentangkan di atas jahannam tersebut. Dan tidak ada yang berbicara ketika kecuali para nabi dan doa mereka, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Ini as-sirat, ya, yang kemudian setelah mereka, ya, melewati sirat, mereka ditahan di suatu tempat pos yang disebut dengan kaungtarah, ya, yang di situ, ya, dibersihkan segala apa yang menjadi jadi ganjalan ataupun, ya, perasaan, ya, ketidaksukaan terhadap yang lainnya, sehingga mereka masuk ke dalam jannah dalam keadaan betul-betul bersih dari berbagai, ya, kotoran, ya, yang mengotori hati. Demikian, ya, jannah adalah tempat yang bersih, tidaklah ada yang pantas untuk masukinya kecuali mereka yang bersih. Ya, oleh karena itu, ushatul mu'minin, kalangan ahli maksiat dari orang-orang yang beriman, maka jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki untuk mengampuni, ya, dosa-dosa mereka, Allah Subhanahu wa taala membersihkan dosa-dosa mereka dengan di azab di dalam neraka, ya, untuk kemudian, ya, dibersihkan dengannya, dan setelah bersih kemudian, ya, dimasukkan ke dalam jannah. Ini terkait dengan mana yang dulu antara hisab dengan sirat. Tapi kita lanjut. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Laman 48, sahih. Wal firqatun najiyatu wasatun fi babi af'alihi ta'ala bainal qadariyati wal jabriyah. Dan al firqatun najiyah, kelompok yang najiyah yang selamat, mereka adalah kelompok yang pertengahan dalam bab af'alihi ta'ala, perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, bainal qadariyati wal jabriyah, di antara kelompok yang bernama qadariyah, yakni kelompok yang meniadakan takdir, dan al-jabriyah, kelompok yang dinamai dengan al-jabriyah, yakni mereka yang ekstrim di dalam menetapkan takdir sampai menafikan adanya kudrah, demikian juga iradah, keinginan dari hamba, sehingga diisi mereka orang-orang jabriyah, ya, hamba tidak lebih seperti wayang, ya, yang dibangkitkan oleh dalangnya, digerakkan oleh dalangnya, tidak memiliki kehendak ataupun kemampuan sedikit. Ini jabriyah. Ya, demikian ahlus sunnah wal jamaah, ya, sebagaimana mereka ahlus sunnah wal jamaah, ya, wasatun fi babi af'alil ibad, mereka pertengahan dalam bab perbuatan-perbuatan hamba, ya, bainal khawarij, antara al-khawarij, ya, wal murji'ah wal mu'tazilah, antara khawarij dan murji'ah, serta masuk ke dalamnya mu'tazilah. Sudah pernah disampaikan bahwa kebid'ahan yang muncul di tengah umat ini yang bertahap, ya, dari yang paling kecil hingga bid'ah, ya, yang sangat besar, ya, muncul awal bid'ah di tengah umat ini, bid'ah khawarij, ya, membahas tentang af'alul ibad, tentang perbuatan-perbuatan hamba. Apakah pelaku dosa besar itu, ya, masih muslim ataukah sudah kafir? Ya, di mana mereka berkesimpulan bahwa pelaku dosa besar kafir, keluar dari Islam. Ya, kemudian bid'ah khawarij ini dibantah oleh orang-orang murji'ah dengan cara bid'ah, sehingga munculkan bid'ah berikutnya. Ya, yang mereka menganggap bahwa perbuatan hamba tidak ada kaitannya dengan iman, sehingga seorang jika sudah mengaku muslim, apapun yang dia perbuat tidak akan mempengaruhi keimanannya. Ya, dan tentu ini perkara yang sesat, yang menyimpang dari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari kalangan khawarijnya ataupun murji'ahnya. Kita lihat keterangan Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullah. Arafna mimma mada miraran. Kita telah mengetahui dari apa yang telah berulang-ulang, ya, penjelasannya. Annal firqatan najiyah, bahwa kelompok yang najiyah, yang selamat, ya, ahlus sunnah wal jamaah, dinamakan al-firqatun najiyah. Ya. Kenapa dinamakan al-firqah an-najiyah? Ya, li'annaha, yani hadhil firqah, najiyatun fid dunya, mereka selamat di dunia, minad dalalah, dari kesesatan, yani dengan segala bentuknya. Ya. Wa najiyatun fil akhirah, dan mereka selamat di akhirat, ya, min azabin nar, dari azab neraka. Ini al-firqatun najiyah. Tayib, mereka dinamakan juga al-ta'ifah al-mansurah. Adapun terkait dengan penamaan al-firqatun najiyah, ya, ini berdasarkan hadis iftirakul ummah, ya, sataftariku ummati ada salatin wa sab'ina firqatan kulluha finnar illa firqatan wahidah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, Sehingga dipetik dari sini, ketika Nabi mengabarkan bahwa umatnya terpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk ke dalam neraka kecuali satu, kelompok yang satu itu yang selamat dari neraka, yang dari situlah mereka dinamakan al-firqah an-najiyah. Mereka dinamakan al-ta'ifah al-mansurah, ya, kelompok yang ditolong, dibela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan apa yang telah disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum wa fi riwayah wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku, ya, dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, zahirina 'alal haqq, yang mereka senantiasa zahir, tampil, ya, tidak sembunyi-sembunyi, menampilkan al-haq, ya, walaupun, ya, sebagaimana disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada pihak-pihak yang berupaya untuk memudaratkan mereka, tapi Allah subhanahu wa ta'ala menolong mereka. Nabi menyatakan la yadurruhum, tidak akan membahayakan mereka. Jadi satu kelompok, ya, berhadapan dengan sekian banyak kelompok, sebagaimana pada hadis iftirakul ummah, berhadapan dengan 72 kelompok yang menisbatkan kepada Islam. Mereka semua memusuhi kelompok yang satu ini. Ditambah lagi dengan orang-orang kufar, ya, di mana mereka memusuhi Islam, khususnya kelompok yang selamat ini, yang menjadi, yani, penerus dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang jelas sangat dimusuhi, ya, dan menjadi target utama dari peperangan orang-orang kufar. Allah menyatakan la yadurruhum, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yadurruhum man khadalahum, maka tidak akan membahayakan mereka pihak-pihak yang membiarkan mereka tidak ada kepedulian untuk membantu, menolong. Bahkan pada saat kelompok ini diserang dari berbagai arah, ya, mereka pun ikut menyerang. Yang semula penampilannya sebagai teman, ya, justru ikut menyerang. Ini ahlut takhwil. Oleh karena itu, ya, pada sebagian riwayat didahulukan, ya, pihak yang diistilahkan ahlut takhwil, penggembos, ya, sebelum man khalafahum, dari pihak yang menyatakan terang-terangan, ya, menyelisih mereka, ya, yang jelas-jelasan secara sarahah, terang-terangan, vulgar, memusuhi mereka. Adapun pihak-pihak yang diistilahkan dengan penggembos, sebagian mereka mengaku sebagai ahlus sunnah, mengaku sebagai salafi, ya, bersamaan dengan itu mereka adalah pihak-pihak yang berusaha untuk menghancurkan dakwah ini. Rasulullah menyatakan, ya, hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Demikian terus-menerus ada kelompok ini, ya, bersamaan sedikitnya mereka ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan keberkahan mengikuti sunnah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka tidak akan hilang dari muka bumi ini, ya, sampai datangnya ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, pada sebagian riwayat disebutkan hatta taqumas sa'ah, hingga tegak hari kiamat. Maksudnya menjelang hari kiamat, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan angin yang lembut, yang mencabut setiap jiwa yang memiliki keimanan, walaupun, ya, sekecil apa dari kadar keimanan tersebut. Maka di saat itu tidak tersisa di muka bumi ini kecuali orang-orang kufar, ya, yang terjadi kiamat di tengah mereka. Kemudian Kata beliau selanjutnya, hiya allati takunu ala ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhul kiram. Kelompok ini, kelompok yang berjalan di atas jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang mulia, fi babi asma'illahi wa sifatih, dalam bab permasalahan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya, wa fi sa'iri abwabil ilm wal amal, dan pada seluruh bab ilmu dan amal. Jadi mereka berupaya untuk mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabatnya dalam semua sisi keagamaan. Ya, tidak hanya mengambil satu permasalahan sebagaimana yang terjadi pada kelompok-kelompok yang menyimpang. Ya, sebagian mereka hanya mengambil dari sisi dakwah, bersamaan dengan itu apa yang menjadi prioritas mereka itu sendiri dalam keadaan menyelisihi dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagai misal, kelompok yang dikenal dengan istilah kelompok dakwah, ya, yang istilahnya yang lainnya mengatakan jamaah kompor, ya. Apakah dakwah yang mereka serukan, dakwah yang sesuai dengan yang dituntun Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini dari sisi materi dakwahnya? Apakah cara yang mereka lakukan seperti cara yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, kenyataannya sangat-sangat jauh. Bahkan mereka memiliki prinsip-prinsip yang sesungguhnya prinsip yang ada pada mereka itu, ya, prinsip yang berbahaya yang akan mengancam keislaman mereka. Demikian pula sebagian dari kelompok yang sesat memprioritaskan dalam permasalahan jihad, ya, dan meremehkan perkara-perkara yang lainnya bersamaan dengan jihad yang mereka lakukan itu sendiri, jihad yang menyelisihi cara jihad yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wahumul jamaah, dan mereka adalah al jamaah alladzina ijtama'u 'ala al haqq wa ijtama'u 'ala walihim al muslim. Di mana mereka adalah al-jamaah, dikarenakan mereka ijtama'u 'ala al-haq, mereka berkumpul di atas kebenaran. Ya, jadi bukan hanya semata berkumpul tanpa di atas prinsip yang jelas. Sebagaimana banyak terjadi, ya, yang terpenting adalah tajammu', mengumpulkan manusia dalam keadaan apa yang menjadi anggaran dasar, anggaran rumah tangga mereka menyelisihi Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dan dijadikan perkara yang menjadi prinsip mereka dari ADRT mereka itu, ya, di depan, ya, terdepan, dan mengalahkan pentingnya untuk merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka menjadikan al-haq sebagai landasan berkumpulnya mereka. Oleh karenanya, ya, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala min qaulih, al-jama'atu hiya al-haq wa in kunta wahdak. Wa al-jama'ah adalah kebenaran meskipun engkau, ya, berada sendirian di suatu tempat. Dikarenakan ketika seorang berpegang teguh dengan kebenaran yang datang dari Al-Kitab dan As-Sunnah, maka meskipun dia sendirian di suatu tempat, hakikatnya dia bergabung, ya, dengan Rasulullah SAW dan para sahabat serta siapa saja yang mengikuti jalan mereka. Kemudian demikian pula mereka dinamakan Al-Jamaah, ya, dalam pengertian yang lain, ya, wajtama'u ala walihimul muslim, dikarenakan mereka berkumpul, ya, di bawah kepemimpinan seorang pemimpin muslim, ya, ketaatan kepada pemimpin muslim tidak memisahkan diri dari mereka, ya. Ini kenapa mereka dinamakan al-jamaah, dan ini, ya, pengertian yang kedua dari al-jamaah. Falam yusayyiru shaghaban walam yasluku maslakal khawarij fi kulli zamanin wa makan. Mereka tidak melakukan thawrah, ini upaya ya, pemberontakan dalam bentuk pengacauan, ya, bikin ya, kekacauan, ya, walaupun mungkin dengan sebutan ya, aksi damai. Baik. Mereka tidak menempuh jalan yang demikian. Walam yasluku maslakal khawarij, dan mereka tidaklah menempuh jalan yang ditempuh oleh orang-orang khawarij yang memberontak terhadap pemerintah yang sah. Dan perlu untuk kita semua mengingat bahwa tidaklah bentuk khuruj alal hukam, pemberontakan terhadap hakim, terhadap pemerintah, itu semata dalam bentuk mengangkat senjata. Ya. Khuruj terhadap mereka, ya, bisa dalam bentuk, ya, selebaran yang disebar, entah dinamakan buletin, ya, buletin Jumat ataupun yang lainnya, yang isinya menghasut masyarakat untuk tidak taat kepada pemerintahnya. Ya. Sebagai contoh, misal, ya, bil misal yattadihul maqal, ya, dengan contoh, ya, maka suatu perkara menjadi jelas, ya, suatu ucapan menjadi jelas. Kita mungkin mengenal ada buletin Jumat, apa itu, HTI, ya, Al-Islam, Al-Islam yang dikeluarkan oleh HTI. Ya. Jika antum perhatikan, ya, di bagian belakang dari buletin ini, mesti di situ akan mendapatkan kritik-kritik pedas terhadap kebijakan pemerintah. Ya. Alih-alih, oh ini menyelisih Islam, dalam keadaan mereka sendiri tidak mengenal Islam itu bagaimana. Yang mereka kenal hanya istilah khilafah, dalam keadaan mereka tidak mengerti bagaimana cara untuk Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada umat ini sehingga memiliki khilafah. Ya, ini contoh. Ya. Dan tidaklah terjadi pemberontakan dalam bentuk senjata kecuali didahului oleh pemberontakan dalam bentuk ucapan ataupun tulisan. Ini perkara yang perlu untuk kita pahami semua. Oleh karena itu, ya, jangan sampai ada pembatasan atau kesan yang tergambar pada kita namanya pemberontakan itu mesti dengan mengangkat senjata. Ya. Tulisan, entah itu tulisan di kertas atau tulisan di spanduk, ya, bisa menjadi bentuk pemberontakan terhadap pemerintah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah jauh dari sikap yang demikian. Fi kulli zamanin wa makan, pada setiap masa dan di mana saja mereka berada. Hadhihi sifatut ta'ifatin najiyah al-mansurah. Inilah sifat-sifat kelompok yang selamat dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau kana al-imamu jairan, sikap senantiasa berkumpul dengan pemerintah muslim, ya, ini selalu dipegang oleh mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah Taifah al-Mansurah. Walau kana al-imamu jairan, meskipun pemimpinnya jair, zalim, wa yaqau fil akhtai, dan terjatuh ke dalam berbagai kekeliruan, talama huwa muslimun, selama dia masih muslim. Ya. Selama dia masih muslim, maka wajib untuk mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut, meskipun dia zalim. Ya, meskipun dia zalim. Selama apa yang diperintahkan oleh pemimpin yang jahat ini bukan maksiat, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Khawarij ya, dan yang sejalan dengan mereka, ya, menyatakan bahwa hadis-hadis yang memerintahkan untuk taat itu kan kalau pemerintahnya adil, ya. Ini kata mereka. Bersamaan kita mengetahui tidak ada, ya, kaid ataupun batasan bahwa ketaatan itu kalau pemerintahnya adil. Dan ini celah bagi mereka, atau celah yang mereka buat untuk bagaimana menggiring umat untuk menghukumi pemimpin itu zalim, yang dengan itu menghalalkan pemberontakan terhadap pemimpin tadi. Pada hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam justru menegaskan, "Alal mar'il muslim as-sam'u wa at-tha'ah fi ma ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la tha'ah." Menjadi kewajiban bagi setiap pribadi muslim untuk mendengar dan taat, yakni kepada pemerintahnya. "Fi ma ahabba wa kariha." Dalam perkara yang diperintahkan itu perkara yang dia sukai, ya, ataupun perkara yang dia benci. Ya, jadi ketaatan kepada waliul amr tidak diikat dengan perasaan. Oh ini senang, oh ini disukai, tidak. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza umira bi ma'siyah." Apabila dia diperintahkan dengan suatu maksiat, "Fala sam'a wala ta'ah." Ya, sebelumnya malam yu'mar bi ma'siyatin, selama dia tidak diperintah dengan suatu kemaksiatan, "Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah." Jika dia diperintahkan dengan suatu kemaksiatan, maka tidak ada sikap mendengar dan taat dalam perkara yang demikian tadi. Ya. Adapun kewajiban untuk tetap bersama dengan pemerintah itu tetap. Dalam perkara yang maksiatnya tidak boleh untuk ditaati. Ini prinsip yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kata Syekh Zaid ibn Muhammad ibn Hadi rahimahullah, "Fa innahum yani ahlus sunnah wal jamaah yahtafiduna bihaqqihi wa bibai'atihi fi a'naqihim wa fi ta'lifil qulubi 'alaihi wa bid'awati shalihati lahu." Dikarenakan sungguhnya mereka ahlus sunnah wal jamaah senantiasa berupaya untuk menjaga hak pemerintah dan menjaga ketaatan yang ada pada leher-leher mereka kepada pemerintah. Demikian juga menjaga upaya bersatunya hati-hati rakyat terhadap pemerintah. Ya, tidak membangkitkan kebencian rakyat terhadap pemerintah. Wa bid'awati shalihati lahu. Demikian pula mereka ahlus sunnah wal jamaah menjaga hak pemerintah dengan doa-doa mereka, ya, yang mereka tujukan untuk kebaikan pemerintah, bukan melaknat, bukan mendoakan kejelekan, ya, terhadap pemerintahnya. Bahkan sebaliknya, ya, justru mereka, ya, mendoakan kebaikan meskipun pemerintahnya zalim. Dan ini satu hal yang sangat nampak, ya, khususnya di masa-masa, ya, fitnah, ya, yang semisal ini, ya, perbedaan antara ahlus sunnah wal jamaah dengan selain mereka. Bikhilafi ahlil bid'ah, berbeda halnya dengan ahlul bid'ah, kelompok-kelompok bid'ah, alladzina yad'una ala wulatil muslimin, yang mereka justru mendoakan kejelekan untuk pemerintah-pemerintah Islam. Ini keadaan mereka. Wala yad'una lahum. Mereka tidak mendoakan kebaikan untuk pemerintah mereka. Jadi ini di antara sifat yang sangat jelas pembeda antara ahlul haq, ahlus sunnah wal jamaah dengan selain mereka di dalam sikap terhadap pemerintah. Ahlus sunnah mendoakan kebaikan untuk pemerintah, sementara ahlul bidah mendoakan kejelekan untuk pemerintahnya. Kita lihat contoh ya, yang mungkin sering kita dengar dari dua imam, dari imam ahli sunnah wal jamaah Fudail bin Iyad, demikian juga imam Ahmad rahimahumallah ya, di mana mereka menggambarkan kepada kita tentang bagaimana pentingnya doa kebaikan untuk pemerintah. Mereka menyatakan, seandainya aku memiliki satu doa yang pasti dikabulkan, ya, lau kanat li da'watan mustajabah la ja'altuha li waliil amr. Seandainya aku memiliki satu doa yang pasti diijabahi, pasti dikabulkan, maka aku akan menjadikan doa itu untuk kebaikan pemerintah. Ditanya oleh murid-murid mereka berdua, yani kenapa kok tidak untuk kebaikan diri dan keluarga, kok malah justru untuk kebaikan pemerintah? Ya, maka dijawab, ya, dikarenakan yani jika mereka baik ya dengan sebab doa kaum muslimin, maka kebaikan mereka itu manfaatnya untuk diri mereka, pemerintah, dan rakyatnya. Sementara kalau doa itu ditujukan untuk diri sendiri, maka sisi maslahatnya hanya terbatas untuk diri dan keluarga. Ya, demikian pandangan yang jauh ya dari para ulama yang menjadi pembimbing umat. Ya, kita tahu secara khusus Al-Imam Ahmad rahimahullah ya, yang melewati masa yang sangat panjang mendapatkan siksaan dari pemerintah. Ya, dikarenakan pemerintah telah dihasut ya, oleh pemahaman sesat yang disebarkan oleh Bishr al-Marisi Ibnu Abi Duad. Ya, yang mereka memprovokasi untuk pemerintah menyiksa bahkan membunuh siapa saja yang menyelisih akidah yang disebarkan oleh mereka, akidah Mu'tazilah. Dan diantara ya, yang mendapatkan bagian ini Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Bersamaan dengan beratnya siksaan yang beliau alami, ya, beliau memberikan bimbingan kepada umat untuk bagaimana senantiasa mendoakan kebaikan untuk pemerintahnya. Ya, pemerintah muslim. Ya, beda halnya dengan dai-dai sesat. Ya, pernah merasa dizalimi, kemudian melaknat pemerintah, mendoakan kejelekan, sehingga akhirnya ya, bukan semakin baik, tapi justru ya, semakin jelek keadaan. Ya dan billah. Kemudian walaisa ma'ahum dalilun wala tariqun sahih. Tidak ada pada mereka ahlul ahwa wal bidah, ya, secara khusus terkait dengan sikap terhadap pemerintah ini, dalil yang mendukung mereka. Tidak pula mereka berada di atas jalan yang sahih. Idzan, ya, mungkin ada yang menyatakan, ya, ahlus sunnah itu penjilat pemerintah, ya. Karena bagaimana kok pemerintah kejam, korupsi ini, korupsi itu, kok malah ya, tidak angkat suara. Malah angkat tangan mendoakan kebaikan untuk mereka. Walhamdulillah, ya, langkah yang demikian adalah langkah yang syar'i yang dibimbingkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita mendoakan kebaikan untuk pemerintah. Tidak sebagaimana kelompok-kelompok yang menyimpang, ya, mendoakan kebaikan, ya, kalau jalan menuju kampungnya di aspal, ya, tendensi-tendensi dunia, ya, kalau dikirimi rahasia, ya, beras untuk orang kaya, ya, baru nanti doakan kebaikan. Ya, kita jauh dari tendensi-tendensi dunyawiyah, apa yang kita lakukan dari ketaatan kepada pemerintah dalam perkara yang ma'ruf, mendoakan kebaikan untuk mereka, itu semua dalam rangka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian idzan fa ta'ifatun najiyatul mansurah wasatun fi babi af'alillahi bainal qadariyati wal jabriyah. Dengan demikian, kelompok yang selamat yang mendapatkan pertolongan mereka pertengahan di dalam bab perbuatan-perbuatan Allah bainal qadariyati wal jabriyah, antara kelompok qadariyah dan kelompok jabriyah. Kemudian beliau menjelaskan, fal qadariyatu nufatul qadari, adapun qadariyah adalah kelompok yang meniadakan takdir. Mereka tidak mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan segala sesuatu. Mereka tidak beriman. Ya, dan ini ya, tentu kesesatan yang sangat besar. Ya, oleh karena itu Ibnu Umar ya radhiyallahu taala anhuma ketika dikabarkan tentang munculnya kelompok Qadariyah, beliau menyatakan ya, fa akhbirhum ya. Maka kabarkan olehmu kepada mereka, bi anna Ibnu Umar bari'un minhum wa bura'u minni. Kabarkan bahwa Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari Ibnu Umar. Tidak ada sangkut paut, tidak ada persaudaraan. Ya. Lau anna ahadahum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma qubila minhu hatta yu'mina bil qadar. Seandainya ada salah seorang di antara mereka berinfak sebesar gunung Uhud. Ya, sebesar gunung Uhud. Bukan infak gabah, tetapi infak emas. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai mereka beriman dengan takdir. Wahum yakulun, mereka menyatakan al-qadariyah, la qadra, tidak ada takdir. Ya, kalau di Indonesia, di antara tokoh qadariyah, ya, alhamdulillah sudah meninggal, ya, Dr. Harun Nasution. Ini tokoh qadariyah di Indonesia. Dan setiap tokoh sesat di Indonesia ada tokohnya. Ya. Ya. Kata mereka, wal abdu huwa alladhi yakhluqu fi'la nafsihi. Seorang hamba dialah yang menciptakan perbuatannya sendiri, tidak terikat dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang qadariyah dengan keyakinan mereka tidak ada takdir, tidak ada sangkut pautnya perbuatan yang terjadi pada hamba dan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Bahkan mereka mengingkari adanya ketetapan Allah atas perbuatan-perbuatan hamba ini. Wal jabriyatu yakulun, sebaliknya orang-orang jabriyah mereka berkata, innal abda majburun ala af'alihi, sesungguhnya hamba, seorang hamba dia dipaksa atas perbuatannya. La ikhtiyara lahu, tidak ada ikhtiar, tidak ada yakni hak pilih untuk dia berbuat atau tidak berbuat. Ya, dia dipaksa untuk melakukan perbuatan. Wal fa'ilul haqiqi huwa Allah, kata mereka, pelaku perbuatannya yang hakiki adalah Allah. Ya, seperti ya gambaran tadi, ya, gerakan wayang, ya. Bukan wayang yang bergerak, tetapi siapa? Dalang yang menggerakkan. Ini keyakinan orang-orang jabriyah. Yang dengan keyakinan mereka seperti itu, mereka menggugurkan seluruh syariat. Tidak ada perintah, tidak ada larangan. Karena perintah dan larangannya terkait dengan taklif. Ya, terkait dengan yakni persyaratan untuk seorang dikatakan akil balig dan punya kemampuan untuk berbuat. Sementara menurut mereka, hamba ini tidak berbuat, yang berbuat itu Allah. Ya, sehingga menurut mereka orang berbuat maksiat pun itu taat. Ya, itu sebagai suatu bentuk ibadah. Waliyatu billah. Ini kejahatan yang ada pada orang-orang Jabriyah. Kemudian kita mengakhiri fakta ini. Naam. Inna ta'ifatan najiyatal mansurah ahla sunnati wal jama'ah wasatun fi babi af'alillahi baina ta'ifataini dhalataini allataini sabaka zikruhuma ijmalan. Ya, at-ta'ifah an-najiyah, kelompok yang selamat, al-mansurah, kelompok yang dapatkan pertolongan, ahlus sunnah wal jama'ah, mereka pertengahan dalam bab perbuatan-perbuatan Allah antara dua kelompok yang sesat yang telah berlalu penyebutannya secara global. Yani kelompok Qadariyah dengan Jabriyah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.